بسم الله الرحمن الرحيم. Apa di antara sunnahnya? Pertama, mulai ya dengan kita berniat membaca bismillah, kemudian kita kemudian menyela-nyela tangan bil air. Ya, terbasuhkan dulu sunnah pertama. Kedua, selesai kita kumur-kumur. Di antara kumur-kumur ini boleh kita sambil menyikat bagian gigi, membersihkan. Ya, laula amar laula an asyqa ala ummati, kata Nabi, kalau saya tidak bermaksud memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salati. Aku akan perintahkan mereka menyikat giginya sebelum mereka salat. Sebelum mereka salat atau saat mereka salat, ada yang menafsirkan sebelum salat gosok-gosok begini, ada yang menafsirkan saat wudu dia bersihkan. Supaya sisa makanan yang menyelip di gigi itu bisa dihilangkan dengan cara digosok-gosok itu. Bisa menggunakan sikat gigi atau mungkin bagian dari jemari seperti ini. Paham ya? Baik, jadi ambil, kumur-kumur, nah kemudian tumpahkan. Sunnah dari berkumur-kumur ini adalah yang kedua, menghirup ke hidung. Istinsyak namanya. Hirup sebagian airnya ke hidung, kemudian kita istinsyar, keluarkan kotorannya. Ya, dari daerah hidung. Saya ulang, sunnah pertama ini basuh tangan. Kedua, kumur-kumur. Ketiga, hirup sebagian, istinsyak. Keempat, keluarkan, istinsyar. Sunnah selanjutnya, fokus baik-baik, telinga. Membasuh telinga. Ini caranya bisa langsung sekaligus dari kepala begini, turunkan kemudian ke telinga, boleh. Boleh juga setelah kepala, ambil air lagi untuk membasuh telinga. Itu sah. Karena dua hadisnya ada dari satu sahabat yang sama, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Posisinya ada di sini. Hadis Muslim, hadis 246. Ya, boleh sampai di sini. Kemudian ke ujung kaki sudah selesai, kerjakan dengan tertib. Sunnah selanjutnya baru ditutup dengan doa. Dan di sini saya akan berhenti sejenak. Doa ini sunnah juga dalam wudu, diakhiri dengan doa. Pertanyaan saya, apa doanya? Doanya disebutkan di sini, hadis Muslim, hadis 244, juga ada di silsilah hadis as-sahihah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, nomor hadis 6048. Saya bacakan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Teruskan, belum selesai. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal tahan. Tahan sebentar. Perhatikan pertanyaan saya. Kita sering membaca doa ini. Paham enggak dengan artinya? Sekarang perhatikan esensinya. Saya bacakan artinya. Allahumma ij'alni, ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku minat tawabin, termasuk orang tobat. Anda kan baru wudu, kenapa doanya doa tobat? Kan yang kita kerjakan wudu. Kenapa saat baca doa, doanya selesai tobat? Ini yang saya maksudkan dengan taharah. Makanya Nabi menyebut dengan taharah. Bukankah tobat itu mengakui dosa yang pernah dilakukan? Menyesalinya dan berjanji akan meninggalkannya. Jadi orang wudu itu sebetulnya dia sedang bertobat dengan seluruh anggota tubuhnya. Makanya silahkan cek, kenapa hikmahnya yang dibasuh dalam wudu itu umumnya anggota tubuh yang sering kita gunakan beraktivitas. Wajah dengan mata menatap, lisannya berbicara, kumur-kumur. Lihat tangan, ini yang menyentuh, megang macam-macam. Dari ini, dari ujung jemari sampai ke sini, gerak. Sampai ke telinga yang sering mendengar, sampai ke ujung kaki. Mata kadang lihat yang keliru, lisan bicara yang salah, tangan mengerjakan yang keliru, kaki melangkah pada yang salah, kadang-kadang sombong, kata Al-Quran. Mohon maaf, orang yang wudunya benar, itu saat dia berwudu, sebetulnya dia sedang bertobat. Jadi begitu Anda misal berkumur-kumur, itu bukan sekedar mengeluarkan kotoran fisik yang ada di lisan. Tapi kata Nabi, saat benar-benar dia, hadis Muslim, hadis 246, saat benar-benar dia mengeluarkan air di mulutnya, bersama itu jatuhlah kotoran dosa-dosa. Jadi Anda saat berkumur-kumur itu, coba ingat-ingat, ini salah apa lisan kita? Barangkali kita merasa baik, tapi orang lain menilai kita itu sering salah dengan lisan kita. Bicara yang tidak menyenangkan, sering mencela orang lain, kadang-kadang gibah, bicara yang tidak tidak elok dalam kehidupan. Ini kan aneh, aku minimal 5 kali wudu. Kalau sekali wudu masih salah, barangkali agak wajar. Tapi kalau 5 kali dibasuh masih kotor juga, perlu berapa kali dibasuh lagi? Saya basuh tangan sekali, masih kotor, wajar lah, gak kesentuh. Dua kali, masih kotor. Tiga kali, agak kurang wajar. Lima kali dibasuh, masih kotor juga. Antum butuh berapa basuhan lagi? Seharusnya orang yang berkumur minimal lima kali dalam sehari, itu bersih lisannya. Selesai. Selesai. Tidak ada hubungan dengan, maaf, ya, dengan ya dusta lagi, berkata yang kotor lagi, kalimat yang tidak menyenangkan. Dimohon izin, kalau ada setiap hari wudhu lisannya kotor, ada yang salah dalam wudhunya. Evaluasi. Sampai ke tangan, digunakan untuk menulis. Kadang-kadang menulis yang tidak baik, bikin status, menulis yang tidak benar, hoax, mencela orang lain. Atau Anda yang tanda tangan proyek yang tidak jelas, katanya wudhu, bahkan baru wudhu lagi, masya Allah, Pak ini ada proyek, masya Allah, nilainya miliaran, tapi sifatnya haram. Silakan Pak tanda tangan, sebentar ya, saya wudhu dulu. Oh, wudhu dulu, masya Allah. Habis wudhu baru tanda tangan, mustahil. Tangan yang dipakai taat, mustahil dipakai maksiat, mustahil. Ini teman-teman, mustahil, mustahil itu. Tidak akan pernah tangan digunakan maksiat. Lisan yang dipakai sholat, mustahil digunakan maksiat. Kaki yang dipakai untuk ibadah, dibasuh dengan wudhu, mustahil berbuat yang tidak elok, mustahil. Ayo Pak, di sana ada proyek, nilainya besar Pak. 100 miliar, bagian Bapak 20%. Tidak, saya berwudhu, mohon maaf. Naik deh Pak, 50%. Sebentar, saya istikharah dulu. Oh, masya Allah, istikharah dulu. Ah, jadi, kalau seseorang sudah bertobat itu, dia janji. Ini teman-teman evaluasi, coba tangannya salah apa. Selesai wudhu, hilang. Kalau belum, wudhu lagi. Waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri untuk bersih luarnya, suci dalamnya. Dari kata taharah. Mutatahhir, orang yang berusaha suci. Kalau sudah suci, disebut dengan tahir. Kalau ibu bapak wudhunya seperti ini, fokus ya, wudhunya seperti ini, taubat, kemudian taharah, bersih luar dalam, maka Anda langsung disebut oleh Al-Quran berpeluang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala.